kasih pun basuh. Boleh pahala. Pahala. Pasal apa? Pasal perintah agama ni suruh taharah. Ya. Ha. Kita pun tengok tiap ayat. Alhamdulillah. Boleh pahala pula hari ni. Ha. Dah. Perintah agama kan? Bila kita bersih, boleh pahala. Tapi, tak kena cara boleh bala. Ayam natal mana pun. Wah. Ini orang tu boleh bala lah pula. Ha? Ha. Jadi ikut kita nak pilih. Ha? Nak boleh bala ke pahala. Ha? Masuk lembu orang dalam pagar, berok atas tanah, atas rupuk kita, atas ming. Nak? Ha. Kita pun hambak lembu. Hambak lembu, ambil sekup. Tak? Ha. Adik, tak lembu dibuang apa semua. Perbuatan kita buang dia panggil tahar. Nah, menuntut bersih. Walaupun pada lama rumah boleh pahala pula situ. Islam juga telah menjadikan bersuci daripada najis sebagai syarat sah sembahyang, sama ada suci pada pakaian tubuh, badan atau tempat. Begitulah kalau kita belajar bab sembahyang nanti, di antara syarat sah sembahyang, suci pakaian daripada najis, suci tempat daripada najis, suci tubuh badan daripada najis. Kerana dengan adanya najis yang tidak dimaaf, menjadikan sembahyang kita itu tidak sah. Walaupun kita telah melakukan dengan ikhlas, kita lakukannya dengan tertib, dengan tamak ninah, tetapi tidak basuh kaki pun kena tiap ayam, tidak diterima kerana tidak sah. Walau bagaimanapun, pada waktu yang sama Islam adalah agama yang memudahkan dan tidak menyusahkan. Ini yang kata agama Islam ni mudah. Dia tak mau menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala sentiasalah menghendaki bagi kamu sekalian kemudahan. Allah Ta'ala tidak sekali-kali nak menjadikan kepayahan bagi kamu. Dan apa yang telah dihukum, diperintahkan oleh Allah adalah perkara yang cukup mudah bagi hamba-hambanya. Tidak ada yang sukar. Oleh itu Islam memaafkan. Maaf ni dengan rahmat daripada Allah. Sesetengah najis yang susah untuk dihilangkan dan juga sukar untuk dipelihara diri daripada terkena padanya, bagi memudahkan manusia dan mengelakkan sebarang kesulitan daripada mereka. Di antara najis-najis yang telah kita kenali, ada pula najis-najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan bukan makna suci. Dia tetap najis. Ya, najis tetap najis. Cuma dimaafkan hukumnya apabila ada pada kain umpamanya sah sembahyang. Apakala ada pada tubuh badan, sah sembahyang. Apakala ada pada kaki, sah kita tawaf. Itu maksud dimaaf. Najis tetap najis. Macam orang yang makan babi, makan bangkai ketika kebuluran. Bangkai tetap bangkai. Dia tak jadi suci. Masih dimakan tu. Makan-makan lah hukumnya. Cuma dimaafkan hukum. Tidak dikenakan dosa ke atasnya. Diangkat hukum haram. Sekadar mana dia darurat. Di antara najis-najis yang dimaafkan ialah, dia kata di antara. Bila sebut di antara, makna banyak lagi lah. Bila di antara, nak sebut sebahagian saja di sini. Dalam kitab-kitab fiqh lebih panjang tentang najis-najis yang dimaafkan. Satu, percikan air kencing yang terlalu sedikit yang tidak dapat dilihat oleh mata yang sihat penglihatannya apabila ia mengenai pakaian atau badan. Sama ada najis tersebut mughallazah, mukhaffafah atau mutawassithah. Yang pertama dia kata najis yang dimaaf, air kencing yang terkena kepada badan kita, kepada pakaian kita, kepada tempat sembahyang kita, tempat lalu kita. Sahih kena, tetapi terlalu kecil. Kecil tak kat mana? Kalau mata yang pertengahan, dipanggil mata yang muqtadil. Mata pertengahan ni mata biasalah. Mata dak ya, mata dak kelabu. Mata dak terang sangat. Kalau mata terang sangat bukan mata pertengahan, mata mata cerah waktu dipanggil. Dia duk patah marang tu nampak pada baca surat khabar, empulah kapal. Faham? Ha, tu dak acik tu. Dah. Ha. Mata biasalah, mata dak kelabu. Mata dak pakai sini mata kerana kelabu. Ha. Ada juga orang pakai cermin mata kerana tak kelabu. Tak? Ha. Macam kita ni bukan kelabu, masih nak jangok. Baik. Maknanya kalau kita ambil mikroskop lah. Teropong kumang tu lah. Tak? Atau kanta pembesar. Kita pun ubah di baju kita. Tengok ada percikan yang halus. Dah 2-3 titik nampak. Tapi bila kita alih kanta, tengok dengan mata biasa, mata yang cerah, tak nampak kerana halus. Walaupun air kecil babi, dia maaf. Tengok. Lepas tu tak usah tanya lah lain. Muka apa-apa, mutawas, cerita lagi ringan. Tak? Ha. Ulama kata, walau kana mughalladh, sekalipun mughalladh, air kecil anjing. Kita tengok air kecil anjing tu, dia kecil. Ceng, kena di kain kita. Kita tengok, tak nampak. Tak, ha, panggil orang lain, tak nampak juga. Ambil lah mikroskop, orang tahu sekurang kumang. Oh, ada 10 titik. Haluh, haluh. Baru nampak. Kalau tangga tengok dengan seperang baru nampak, dia maaf. Haa, tu kata. Kerana sukar. Eh? Ha, dia tak sapa tangga tu agama. Sapa, sapa kena tengok dengan seperang orang. Eh? Eh? Ha, gamanya nak semayang sejam, tak habis hidup seperang. Nah, ha, jangan berlebihan, jangan melampau-lampau. Eh? Pada nak periksa tubuh badan ni. Eh? Ada orang dia cek ke ibu kaki saja, tapak kaki. Nah, nak boleh kena semayang tu, kita belek ibu kaki. Ada nyakit ni. Nah, orang lain tak ada akhir, tak ada belek ni. Ibu kaki. Balik, belek. Lepas tu basuh mula. Tubik pada tanda apa, basuh mula pulak. Belek, belek, belek, basuh mula. Siapa pecah ada tapak kaki. Lebuk itu bahan dia air. Nah, bahan dia ulat air tu. Ha, tu doa-doa lalu akhirnya jadi nyakit waswas. Nah. Ha. Sekalipun najis mughallazah. Tahik dia. Tahik anjing, tahik babi. Ngecik ni, jubah kita nak semayang. Tapi tengok mata tak nampak, ambil seperang nampak. Ha, di ma'ah. Nah. Di ma'ah maknanya sunat basuh. Ha, tu faham. Bila di ma'ah, sunat basuh. Nak basuh juga. Ha, sunat. Tak wajib. Nah. Yang kedua, darah nanah, darah, darah, lepas tu nanah, darah kutu anjing. Dan najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat, selagi ia bukan perbuatan manusia dan bukan dengan sengaja. Darah yang sedikit yang ada pada pakaian kita, dimaaf semayang. Eh, sedikit. Darah sikit ada di jubah, dimaaf. Pada mana sedikit ada berlaku khilaf ulama, kerana dalam nas tidak ada mensakatkan dengan ukuran yang tertentu. Tak ada sebuah adalah adi besar kuku, besar piti, posai, tak ada. Ha? Itu adalah pandangan ulama-ulama yang boleh kita ambil kira. Nah, ada kata ha, kalau orang kata lah banyak, pada adatnya banyak, ha, banyak lah. Pada adatnya orang tengok sikit, sikit lah. Dan dia kata sebesar kuku dan seumpamanya, bermacam-macam pendapat. Dan, ha, jadi kalau kita rasa banyak, maka kita masuk. Kita rasa sedikit, kita tidak masuk. Tapi kalau satu besar piring, dah lho. Ha, orang dah kata dah sedikit. Ha. Nanah. Ha, nanah daripada kudih kita. Ha. Kena di pakaian kita. Di maaf. Darah kutu anjing. Tak kira lah kutu anjing, kutu babi, kutu apa pun. Nah. Dia sebut kutu anjing ni golik. Ha, dia golik, ada. Ha? Ha. Dan najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat. Lalat dia bawa. Lalat tu, dia berakhir duduk atas najis. Ha? Atas tahi tumbu, atas tahi orang. Tak, ha, dia duduk lalat. Lepas dia duduk tu, ha, dia pijak atas tahi tu. Dia pun terbang. Bila terbang, dia singgah atas baju kita. Nah, bila singgah atas baju kita, mestilah hak di kaki dia tu lekat pula di baju kita. Nah, pada hak kita tasawuf pada akal, mesti dah. Nah, walaupun kaki dia kecil, tapi lekat cara sikit. Dia duduk atas najis tu. Nah, terbang duduk atas piah kita. Nah, jadi di kaki dia tu mesti lekat di piah kita. Pada akal kata. Sebab lalat tak bakal selipas. Jadi dia pijak atas tu. Atas piyah, kalau ambil keropong apa? Oh, ada lekat sikit dah. Hmm, tak ambil kira waktu. Islam tak sapa tangga tu. Nah, ha, dia maaf. Atau seperti lain daripada lalat pada binatang-binatang yang jenis manusia payah nak pelera. Jenis main hingga atas orang. Kabur, nyamuk, tak kira. Tak mesti lalat. Dia ada nadi di kaki, dia singgah kena. Dia kecing atas baju kita sedikit. Pasal apa ma'ah ni? Bila lekat pada kaki lalat? Pasal kecil. Kalau besar dah ma'ah. Kaki, tapak kaki lalat besar ni. Sutil. Memang dah ma'ah lah. Stapa tak dahi. Sekali singgah. Itu dah ma'ah. Bukan kerana nama dia lalat. Kerana sedikit sangat. Kerana saiznya kecil. Ini balik kepada saiz. Selagi ia bukan perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia dah boleh. Kita nak takbir semayang, kita tengok ada naruh nyamuk sikit dekat dinding. Kita pun ambil sikit. Colik atas hidung. Tak sah mana. Dah maaf aku tu. Hak perbuatan kita. Dan bukan dengan sengaja. Kalau sengaja dah boleh. Sebab itulah. Benda-benda yang lekat pada pakaian kita, kebanyakannya bukan kita sengaja. Ada sedikit pada jubah, sedikit pada baju, dimaaf. Walaupun benda itu sememangnya najis, tetapi hukumnya dimaaf kerana sedikit. Kadang-kadang lekat pada tangan, darah itu dimaaf. Seperti darah kita tengah semayang berasa nyamuk atas dahi, kita pun tebah gitu. Pecah lah nyamuk tu, lekat lah atas dahi sikit, di tangan sikit. Dah. Darah tu dimaaf. Dimaaf sedikit. Kemudian lepas pada semayang, tangan tu kita tak ingat kecelup pula dalam payang. Air tu tak sampai dua kolah. Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang muktamad, yang difatwa dengan dia, menajiskan air tersebut kerana air sedikit. Dan pendapat yang satu lagi mengatakan dimaafkan juga kerana sedikit sangat pada tangan, tidak boleh mengubah. Bila dimaaf pada tangan dalam semayang, dimaaf pula bila kita tercelup di dalam air yang sedikit. Ini fatwa Syekh Ramli. Boleh beramal dengan ini. Yang ketiga, darah atau nanah luka walaupun banyak dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri. Bukan hasil daripada puas tidak dimaaf. Darah pada tubuh badan kita. Darah pecah bisu, pecah jawat, meleleh darah. Banyaklah. Banyak tu maknanya sampai merah piok. Umpamanya kepala dia hak dekat bekas dahi ni, bekas jahit, tak ingat lah. Jahit dahi dia tak ingat, nak sujud kot tepi, tak ingat sujud kot tengah juga. Tubik mula darah. Meleleh kot atas mata, mata anda teka. Pasal bukan dia buat. Sebab dia kata darah tanah luka walaupun banyak. Walaupun banyak kali tu. Yang keempat, tahi binatang yang mengenai biji-bijian ketika ia memijaknya. Binatang tu zaman dulu dia nak pijak apa-apa binatang, biji-bijian dia guna binatang. Dia tak ada mesin zaman dulu. Dia jirik dengan lembu. Ambil lembu, ambil kubah, buat jirik butir, jirik gandum, jirik apa, nak suruh pecah kulit, pecah jerami. Dia guna lembu, guna apa. Maka dalam-dalam jirik, dalam-dalam cing. Dimaaf. Kena pada makanan kita tu. Dimaaf. Begitu juga tahi binatang ternakan yang mengenai susu ketika diperah dengan syarat najis tersebut tidak banyak hingga mengubah keadaan susu tersebut. Susu lembu, susu kambing. Kita pun perah lah, bubur dalam beledik. Dalam-dalam duk perah, dia kibas ekor pula dah lembu. Memanglah kalau kita perah kopek dia, dia kibas ekor. Dia kibas ekor. Ekor dia tu kalau ada tahi, mengecik masuk dalam beledik susu. Ada air kecing ngecik masuk dalam beledik susu. Kadang-kadang kan dia kibas. Kadang-kadang dia tak kibas ekor, kita perah duduk diam. Kadang-kadang ekor dia gerok. Mana jadilah oi. Ngecik masuk dalam beledik, lelek-lelek tahi. Dimaaf. Syarat sedikit. Jangan masuk besar, mana setengah kilo masuk dalam tu. Sedikit, 2-3 titik tahi awak ijar tu masuk dalam susu. Kucar awak donor sudah. Jadi kata maaf. Dah bukan kitab ni sajalah, daripada kitab-kitab lain pun dimaaf juga. Daripada kerja-kerja memerah. Kerana sukar kita nak jaga. Sekarang ni mungkin ada mesin, dia tak masuk dah, dia bakal ambil dengan mesin. Jadi perah tangan, kalau tak mampu nak beli mesin, maka dimaaf. Belang-belang merah, belang-belang ngecik air kecing, belang-belang ngecik tahi dia. Dengan syarat, tidaklah sampai susu tu berubah jadi hijau. Dapat capung tahi banyak. Tak boleh lah. Yang kelima, tahi ikan di dalam air selagi air tersebut tidak berubah. Tahi ikan. Di dalam kolam ada ikan. Dari kan takkan nak berok atas darat. Berok dalam air tu. Nah, kita pun nak ambil wuduk, celuklah kolam ikan. Mandi junuk dalam tu sekali dengan ikan. Nah, tak ada apalah ada ikan. Ikan sepak tak apa, bukan ikan pu. Mana? Ikan sepak, ikan kalu, ikan apa, ikan hal ini, ikan benda ni, komersial ni, ikan talapia bela. Nah, tengok orang tak ada, dum kerja mandi junuk kali tuan ikan. Nah, hukumnya walaupun ada tahi ikan dalam tu banyak ekor berok, masih lagi dimaaf. Ha, boleh dibuat bersuci. Tak? Ha. Ataupun dalam kolos surat ada ikan masuk dalam. Ne? Dalam kolos surat. Dalam zaman dulu kolos surat dia ada ikan. Tak? Ha, ikan puyuh seko, ikan kalu seko. Dia berok dalam kolos. Kita boleh ambil wudu. Ne? Nampak dia berok tu? Nek berok. Ha, ha, dimaaf pasal sedikit. Dan dia pula jenis duduk dalam air. Nah, tidaklah disyaratkan kita nak ambil kena bersih dulu tahi ikan, kena ikan tu kena pindah dulu bagi kelai jadi menyusahlah pula. Selagi air itu tidak berubah, tapi kalau air sampai berubah dah, umpama air sikit sangat ikan banyak. Air sikit patah ikan, air itu lebih kurang maknanya tinggi setikai. Ikan dalam 200 ekor berlebih tadi. Tak jadi jadi berubah pula dah kerana sedikit sangat air. Begitu juga tahi burung pada tempat yang selalu ia berulang alik padanya tempat seperti kawasan tanah suci. Ha, tahi burung yang berok. Selalu berok lah. Ha? Kalau selalu ada dan ramai burung, maka bila berok atas baju kita, sah semayang. Tapi kalau tempat tu tak ada burung, hari tu ni masuk burung. Rumah kita umpama mana ada burung. Nah, hari tu sekali kita duduk semayang, masuk burung. Nah, terbang kemari-mari berok atas kepala banyak lah. Tak maaf. Nah, dan dia kata maaf tepat hak ramai burung. Jenis itu burung. Nah, macam dia kata seperti kawasan tanah suci. Nah, Mekah tak? Ya. Yeah. Tahi cicak. Tahi cicak ni mengikut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dah maaf lah kalau sedikit cicak tu. Nah. Kau buat maaf. Neh, kerana cicak ni memang jenis duduk nak berok atas orang. Jadi payah nak jaga. Kat orang tak ada, dia tak berok. Dia pergi kat orang dia. Sebab tu sunat guna cicak. Itu kau buat tapi boleh beramal. Tak ada apa-apa. Kau muktamad kata, tak cicak. Kalau cicak tak ramah, dah maaf. Neh, kena wajib kena basuh. Nak? Tapi kalau siapa pada hak banyak, suskar kita nak jaga, sekali jatuh tahi dia 30 hati. Jaga gua ni, cicak kawan-kawan dia 800 ekor. Nampak? Oh, ramah. Dia panggil umum baru lah pula. Nah, bala yang sukar yang meratai, maka mari hukum maaf lah pula. Tapi kalau seekor dua hidup di lapu, berok benda kita, dah maaf. Nah, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain, macam mazhab satu pendapat dalam mazhab Maliki, ada ha tahi cicak jirik nak jirik pun angkat tahi dan kan dia kata tahi itu tidak macam tahi binatang-binatang so dia sama macam tahi benda-benda binatang cik kawasan tanah suci Madinah dan Jami' Umawi Masjid Umawi di kat Masjid Kucing ramai kan buruk lah tak penuh kali jadi terbang dia 3-400 ekor tu berok atas kepala. Nah, kita pun semayang sudah mayang balik tengok ada tai burung pula dah atas piah ku 3-4 topok di maaf dah lah pada saat ni beratus-ratus ekor dah melain seekor sunang kita nak jaga bila kepayahan lah kita nak istirahat kita nak pelera maka mari hukum maaf. Ini adalah sebabkan umum balwa musibah yang umum yang ramah yang meratai dan sukar untuk dipelihara daripadanya kerana ramah sangat. Batu cicak seekor dua dah maaf. Kalau siapa berenyok cok, maaf pula. Kemudian yang keenam darah yang mengenai baju tukang daging sekiranya tidak banyak. Orang jenis main daging. Orang main daging, kena sedikit darah. Dia jual daging, duduk lapuh daging pada bajunya sah semayang. Tapi tidak dimaaf kepada orang lain. Darah daging ngecik pada baju tukang roti canai. Dah maaf. Faham? Dia bukan bukan main daging. Hanya orang yang bermain, orang yang ber apa benda ni? Buat kerja tu saja macam kita sebut sama lah. Dah? Ha? Mekah. Kemudian orang yang main ikan pula ngecik darah ikan, maaf sedikit. Kita dah maaf lah. Tak. Kita nak semayang tengok darah ada 2-3 titik. Dah maaf. Darah ikan, darah daging, darah ayam. Tapi orang yang sembelih ayam maaf ada sikit-sikit. Nah. Ha. Macam hak kita kabur gitu dah orang lilin maaf. Bak lilin. Orang main nerak. Orang tukar cap maaf. Cap sedikit. Nah. Bila ambil wuduk. Tapi kalau orang main liling ada cat tangan, dah maaf. Pasal dia bukan ngecat. Dia lalu kat orang ngecat, nitik se. Dah maaf. Pasal dia main liling. Tak. Orang yang kerja jabat, dah ada ada liling tangan. Dah maaf pula. Dia kerja jabat, naik kau kereta, mari dia pula liling. Dah maaf. Pasal mudah nak jaga. Orang yang main liling, negak hari-hari ngecik liling. Pas mayang ada pula sini se. Basuh pula. Ambil wuduk pula, mayang pula lalah. Dia tak ada sama mayang-mayang, kohok. Ada sama. Tak. Jadi kalau kita tak kerja dalam bidang tu, kena benda-benda yang najis atau benda yang menghalang ambil siapa, dah maaf. Nah, kalau sisi ikan lekat di apa benda ni, orang jual ikan, mana maaf lah kalau sedikit. Nah, ni sisi ikan lekat atas dari JKP, mana maaf. Mau jual ikan bila? Mau jual gula ikan? Darah yang ada pada daging. Darah yang ada pada daging. Nah. Kereta ni. Kereta TW7251. Alih tak ni? Maknanya alih sedikit pasal sakok orang nak keluar. Neh. TW7251. Darah yang ada pada daging, mana darah tu kita basuh ada di daging sikit-sikit. Boh dalam gula maah ni. Dah maah ni tak basuh langsung, ambil blender lendek tabung darah, ubuh dalam periuk. Baru dah maaf. Okay? Sedikit-sedikit di maaf. Mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah padanya apabila ia menghisap susu ibunya. Mulut kanak-kanak yang terdapat najis. Najis mana? Najis muntah padanya pada mulut apabila ia kanak-kanak menghisap ibu, menghisap susu ibunya. Dia gitu. Budak-budak dia biasa jeluak, mutah. Ya, kakak mutah, kakak mutah. Tak? Budak-budak mutah ni nak besar. Nah, mutah kan? Dia banyak mutah lah. Banyak mutah. Bila mutah, takkan gigi basuh sendiri budak-budak. Tak? Mak dia pergi masuk apa semua turun dapur, dia weh, mutah. Tak? Mak dia pun mari ambil, tak basuh. Ambil dia, pergi kopek. Nampak? Mulut tu berlomor dengan mutah. Mutah tu najis. Tak apalah kan, mutah tu najis. Walaupun mutah budak-budak. Maka berlomor di mulut tu, di gigi, di gusi, di lidah, di bibir budak tu. Tak basuh lagi. Dan nangis. Ui kopek. Tak. Anak nangis pasal nak basuh mutah. Tak kerti. Mak ingat nak kopek. Mak orang ada kok. Nah. Dia pun beri kopek. Lepas tu gua ni nak kata maaf ni, budak ni semayang tak payah basuh mulut. Hei, basuh apa baru duduk ngopek dah semayang tau. Tak, maknanya kopek mak tu. Faham? Tak wajib basuh. Faham lagi? Mulut dia tu berlonor dengan mutah. Faham? Tapi bekas mutah di mulut saja. Jangan tengah ngopek mutah atas kopek. Wah, gitu maaf kan gitu. Hak di mulut sahaja. Lepas tu dia wui kopek. Lepas dia wui kopek, terus akak takbir semayang. Di maaf. Dan memang kita boleh ihtimam, memang kena lah daripada idea yang cakup mutah yang najis tadi, mesti kena dikopek mak dia. Nah. Takkan mesti kena dah setuh dah kopek ngopek mesti setuh. Bukan isap dari jauh mana boleh. Nah. Pakai straw. Pandai sangat. Cikgu buat gitu. Pandai sungguh reka. Haji Makluka. Cikgu jarang-jarang sini. Jadi, hak kesan mulut tu dikopek di dada mak dia tu, hak tu dimaah. Padahal mutah tu adalah najis. Nampak? Pasal apa? Pasal mak ni memang jenis main dengan anak. Tapi kalau bekas mutah tu duduk di kopek ayah, ada maaf tu. Ada. Bakso duduk situ. Macam-macam ada. Nah, kalau-kalau. Tak sebab maaf di mak saja. Pasal mak tu jenis bergelumang dengan anak sama. Sebab tu sedikit daripada lembap pan, lapin, kecil dia apa semua, kena di baju mak, itu maaf belaka. Bukan kecil ceng atas baju. Lembap pan, bekas nadi, bekas kecil, bekas mutah. Mak ni jenis kepon, jenis dukun, jenis apa, main dengan anak sama. Jadi menyukarkan. Kakak kena basuh, kakak kena basuh. Tidak dikatakan adinu yusrum agama itu mudah. Jadi payah salah. Tak? Jadi di maaf. Eh? Sebab tu ngaji ni jadi kau mudah. Nah, ngaji kau mudah. Yang kesembilan, tanah jalan yang mengenai manusia. Tanah jalan yang mengenai manusia. Kok mana pula? Tanah jalan yang mengenai manusia. Tak tahu? Tak tahu kok mana? Bila kita tanah tu, memanglah kotor. Kemudian tipe di hujang. Bila tipe di hujang, kita berjalan netiknya tanah tu. Dia capung air, dia jadi lekat, dia selipar ni, atas belakang. Haa, tu maaf. Mari naik jadi tu imam, penuh atas belakang, pedang ni. Mana? Soh juga. Maaf. Syarat, tanah jalan raya. Syarat, debu jalan raya, tanah lorong, tanah sipang, apa semua. Kalau netik tu, najis betul-betul, dah maaf tu. Nah, atas belakang, setapang, taik debu, netik. Haa, tu lain. Ni tanah tu. Walaupun tanah itu bercampur dengan najis. Seperti kita lagi tengok ni. Kalau langkot lorong ni, rajin ayam berok, kucing kecing, anjing kecing. Walaupun najis mughallah tu. Tak? Haa, ni boleh. Tiga ekor anjing duduk main debu, duduk tengah tu, duduk geluling. Tengah-tengah malam. Tak? Esokkan hujan, kita lalu dengan basikal. Tak? Hujan lalu dengan basikal, nak degar sikit pasal lewat dah, nak gisur kan? Netik noh atas belakang bekas kita lalu tu kerana tak ada magat. Pasal magat cabut habis kan bagi lekat atas belakang musuh kerama. Kira nak politik saja. Jadi di maaf. Walaupun kita yakin anjing keting situ, kita tengok kemarin babi 4 ekor geluling. Ni nak kabar maaf. Selagi mana yang ngecik tu tidak nampak jelas, memang juzuk najis. Cuma kotoran daripada tanah. Kalau jelas dah yang ngecik tu memang ketulang najis, waktu tidak dimaaf. Dan netik dengan saya bersikap banyak lah. Jadi kalau netik dengan selipar, biar ada maaf ni. Pasal? Dia jadi kesukaran kalau kita nak play dulu. Tak? Hujan kan? Ataupun maknanya debu tu, debu tanah tu daripada tubuh anjing lekat di tubuh kita. Kita duduk atas wakaf tu 3-4 orang tu, orang basuh. Air semayang dia belaka dah, marilah anjing sekor. Belagi-belagi-belagi turun pada bukit, sampai depan kita dia kebah bulu dia. Kebuk. Terik tak muka kita belaka debu ni. Nampak? Lelek-lelek kena habis atas wakaf. Debu apakah dia kebah? Tak, lekat kenapa? Kuning jadi. Bukan tanah bukit tu, duduk di tubuh anjing, lekat pula di tubuh kita. Maaf juga. Ataupun kita bakar makanan. Bakar makanan, makan makanan bakar ni. Benda panggil benda? Piling? Barbecue. Jaga pandai lah. Dia berahi tu. Barbecue kau anda lah. Barbecue anjing view kau anda lah. Ni, dia antara dalam arang-arang kita capok-capok arang tu, dia ada tahi lembu kering nyala tek dalam tu, tek ayam pun semua kena di makanan kita tu, bekas hangus tek lembu. Di maaf. Di maaf. Dah lalu, tak susah makan. Cubak lain. Di maaf. Yang ke-10, bangkai yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak berdarah apabila terjatuh ke dalam sesuatu cecair seperti lalat, lebah dan semut dengan syarat ia terjatuh dengan sendirinya, bukan dicampak, dan ia tidak mengubah keadaan cecair tersebut. Bangkai yang tidak mengalir. Bangkai ni bangkai hayawan. Yang tidak mengalir darahnya maksudnya serangga. Sebab kalau mana tikus katak dia darah mengalir. Ha? Kalau lipas atau kalau kerak kaki dia tak terbit darah. Kabur tu kalau kita belah perut dia tak terbit darah. Kalau ada darah pun dia lekit situ je. Dia tak neleh macam kita tikam tikus, neleh darah. Tu darah mengalir dia panggil. Faham? Katak kan kalau kita kerak kaki dia terbit darah neleh. Tu darah yang mengalir. Nah. Ha ni maknanya binatang-binatang kecil. Kabur, kumbang, kok andalah benda pun teduh sena. Nah. Benda lagi cakrek. Nah. Jatuh dalam sesuatu yang cair. Nah. Lebah. Dia jatuh sendiri dan mati. Bila mati kita buat tubik bangkai, air itu tidak najis. Kalau air itu dalam purung, dalam beledi boleh buat ambil wuduk, kalau dalam gelas boleh minum. Dalam puyuk boleh buat masuk. Itu mana maaf. Eh? Jangan kita ubuh. Kalau kita ubuh tidak dimaaf. Kenapa? Kerana di situ bukanlah keringanan hukum pada orang yang sengaja melakukan. Contohnya dalam gelas ini ada semut tengah hidup ingat lagi. Kita nak buat air panas. Nak buh air panas, kita pun buh susu, katakan. Nak buh susu. Gula tak buh lah, gula tak ada, buh susu. Faham? Nah, baru tu lepas buh susu, kita tuang air panas dah. Dah tuang susu, kambuh di susu. Ha? Nak? Ha? Kambuh di susu, semut tu tiga kebuh tu, kita tak nampak tuang air panas. Atau tak ada susu, duduk di main lepak bawah ni, dia tutup dia tiga kebuh, kita ambil air panas, tuang tu. Nah, di maaf. Ha, bukan kita buat. Nak? Ha, dia tak boleh kita buat bus dalam tu. Dia duduk dalam dah, tak apa. Kita tak sedar. Nak? Ha, dia gitu. Tiga ekor, timbul kaki tak kata. Kita pun buat tubik, boleh minum air. Faham? Ha. Yang kita ubuh ni gini. Kita ambil semua, bus dalam air panas. Cuma mampu, jadi bangkai. Buat tubik, air mutan lagi. Tidak dimaaf. Ha, dia gitu. Tu kita buat ubuh. Tapi siapa nak buh semut dalam air, tak berlaku. Tak. Yang berlakunya gini, kita buh air panas, kita botek, kemudian kita ambil gula. Di gula tu, ada semut duduk atas gula. Tak. Kita tengok dah ada, buh gok. Bila buh gok, dia panggil kita meletakkan semut ke dalam tu, sampai mati jadi bakar, menajikan air. Itu kita yang buh semut dari atas ke dalam. Tak. Bukan semut sajalah, segala benda lah. Ha, boleh berlaku. Dimaaf kalau benda itu tidak ada darah mengalir, dia kecil dan menjadi bangkai. Kalau benda itu besar, tidak maaf. Dah maaf. Nah. Dalam air kopi. Nah, kita minum tengok ada kaki katok. Dalam. Dah maaf. Jadi najis. Nah. Dalam gula. Kair-kair-kair dah makan tengok. Bakar tikus saya duduk dalam. Nah, dah jadi nambah dan pinggang ni makan. Umpamanya. Nah, pasal dia ada darah yang mengalir. Ha, biar dia binatang besar. Tapi kalau dok mapuh dalam tu, mapuh luar. Maknanya bukan bangkai lagi lah. Masuk hidup, tubik hidup lagi. Walaupun tendang saka dok. Dok nama bakar lagi. Dimaaf. Walaupun tiku. Nah. Ha. Kita kucar air kopi dalam kolam. Nah. Tank. Tiku duduk baloh atas ni. Mana? Ha, ini balik rajin, balik malam-malam. Berebut nak tengok bola. Ha. Jadi mu sepak, aku kejar mu sepak, terbawak jatuh dalam kolej kita. Ha, kita pun tengok ekor cokeng ke arah waktu bit. Waktu bit tu mucat mati luar. Ha, maknanya. Dalam tu tak mati. Maka tidak menajiskan air kopi kita, boleh minum. Dah tergamuk sudah, ha? Ha, tak? Ha. Wih, kau puang itu ini, tak? Mek, angin, mek. Minum air kopi abang buat. Tidak, bazir pula. Tak? Ha. Tapi kalau mati dalam tu, dia panggil maitah. Bila baik jadi maitah, dia diri dia telah menjadi najis. Dia menajikan air pula. Tapi kalau dia tikuh sekalipun dah hidup, tidak menajiskan. Yang menajiskan, anjing dan babi. Jarang anjing masuk dalam golek. Ha, tak? Ha, dia gitu. Jadi kalau binatang-binatang dimasuk dalam makanan kita, dia hidup, dia tidak mati dalam tu, tak apa, mudah. Nah, kucing jalan-jalan-jalan masuk 12 kaki celup dalam ikan singgang. Tak ada apa-apa, ambak kucing cecah ikan singgang. Al-Bukhari dan lain meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, apabila lalat terjatuh ke dalam bekas seorang kamu, maka hendaklah diselamkan semuanya, kemudian dibuangkannya. Kerana sesungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada penawar, dan salah satu lagi mempunyai kuman, iaitu penyakit. Maksud sabda Nabi SAW ni, dalam air, sama ada air minum ataupun air tempayan kita yang tak sampai dua kolah, air dalam beldi, air dalam kolah, air dalam periuk, jatuh lalat. Jatuh lalat ni dia tergelam sebelah sayap. Nah, sebelah lagi dia cokeng, tak tergelam. Jadi sayap ni Tuhan jadi, kadang-kadang belah kanan dia ada penawar, belah racun, racun belah kiri. Kadang-kadang racun tu belah kiri dan belah kanan tu penawar. Nah, dan memang telah dibuat kajian oleh ulama-ulama, melihat di bawah mikroskop bahawa ada sejenis kuman yang suka duduk pada sebelah saja sayap lalat. Nah, kuman ni kalau kita makan pun tak mati, dia sedikit, cuma jadi sakit perut saja, bukanlah mati. Nah, penawar dia lagi ada di sebelah sayap tu Tuhan buat. Nah, cik ada penawar, tapi kadang-kadang belah kanan belah kiri. Nah, jadi bila tergelang, cek belah kanan tergelang, kita tak tahu. Kalau belah kanan tu penawar, tak apa lah, tak payah selang, sebab kita nak minum pula air lagi. Nah, tapi kita tak tahu. Jadi kita terpaksa selang, biar dulu tergelang, maka sudah tentu jelas kita yakin penawar turut tenggelam dalam air. Bila penawar masuk dalam air, air menjadi nitra, jadi kembali pulih macam biasa balik. Tidak ada dah racun, kalau dah racun. Nah, kalau kita tahu senang pula. Nah, bok jatuh belah kiri, tanya lalat kiri kanan. Nombor. Ha, lalat kata mana aku tahu. Ha. Lagi payah lagu tadi tak tahu. Selang. Bila selang, nak buang minum air. Neh, ha, tak jadi mudarat. Dia bukan masalah najis. Sebab kalau najis, sebab dia. Hal ini menunjukkan sekiranya lalat tersebut menajiskan air, maka baginda tidak merintahkan supaya diselam ke dalam. Kalau najis dengan sebab jatuh lalat, Nabi tak payah kata selang lalat. Selang buat benda tahu buang gitu saja dah. Buang mata selang. Dah air nak tahu. Bermakna selang tu kerana air nak pakai lagi. Nak makan lagi selang buang lalat. Tak? Tapi kita tak minum dah masuk lalat. Nah, tengok minum air. Tak? Apuk masuk lalat. Pakai ni lalat-lalat air. Warna lalat air. Mesti bangun kali. Tokai kata tepung sejam lebih test cawang. Kau tengok bola. Nengung tuan kita. Nah. Begitulah juga hukum bangkai binatang lain yang darahnya tidak mengalir, nyamuk apa semua, walau kita telang sekalipun dimaaf. Ya, kaji dengan telang lalat, nak naik mutuk, tung masuk mulut dalam mulut lalat, mulut terangga. Nak terangga mulut-mulut, tak lewat isang. Nah, masuk lalat, gok telang. Dimaaf. Tapi kita ngaji makan lalat, tak boleh lah, dia benda, fazalah benda kotor. Nah, tapi tertelang tak apa. Ia dikiaskan kepada hukum lalat sebenarnya yang jelas nahnya dalam hadis di atas tadi. Nah, cuma kias ni pada masalah tidak menajiskan, bukan masalah sayap dia ada penawar. Binatang lain kita tak tahu ada penawar, kerana Rasulullah kata masalah lalat saja. Sebelah kanan, sebelah sayap penawar, sebelah sayap lagi ada racun. Dia lagu tu. Madu lebah, diambil madu lebah, sarang buat daripada tai lembu. Tak? Dia buat sarang dengan tai lembu, dengan rupuk, dengan tanah, dengan tai binatang. Dia buat sarang. Nah, jadi kering molek, jadi sarang. Maka madu tu tepek di sarang. Tak, mesti kena di najis. Di maaf tu. Tidak tadi nak makan madu, tak nak basuh madu. Nah, kalau ambil kan, dia ambil tu kat di sarang. Bukan ada botol dalam tu. Pokok lebah berbotol. Tak, tepek di tai lembu tu. Tapi comel lah jadi sarang ni. Kita pun ambil madu tu. Tak? Buat dalam beledi dengan sarang-sarang tu dalam beledi. Sarang tu tahi lembu, tahi binatang, rupuk, tanah. Tak? Di maaf. Walaupun beladung dengan tahi lembu. Lelek-lelek dia ambil tahi lembu. Tak? Hak kering dia buat sarang. Habis masalah najis. Istinja dan adab-adabnya. Kita masuk. Bab istinja dan adab-adabnya. Belajar bab istinja pula malam ni. Arti istinja ialah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar kencing atau air besar. Dia hukumnya ada kalanya wajib. Maknanya bila dia kata istinja ini iaitu kita menghilangkan najis seperti kita basuh dengan air dengan sebab kencing berak, dia panggil istinja. Neh, basuh dengan air atau mengurangkannya seperti kita guna batu. Guna batu, guna tisu, guna kain, guna benda yang kasar. Hal itu dipanggil bukan menghilangkan terus najis, mengurangkan, ya, menghilangkan air najis, cuma ada kesan-kesan najis saja. Jadi menggunakan batu dipanggil istijmar. Neh, istijmar. Kalau istijmar apa maknanya? Kita bersuci menggunakan batu atau benda yang seumpama batu. Neh. Istinja di umum. Neh. Istinja ini hanyalah pada perkara-perkara yang membatalkan akan wuduk dengan sebab keluarnya. Nah, kalau keluar itu tidak membatalkan wuduk, maka tidak dikatakan istinja. Walaupun yang keluar itu najis, kita bersih benda itu daripada tempat keluar, tapi tidak membatalkan wuduk, bukan istinja itu. Contoh seperti kudin, kita bisul kita kat siku keluar nanah, kita pun ambil air basuh bila nak semayang, orang ni istinja. Sebab apa? Sebab keluar nanah tu tak membatalkan wuduk. Jadi maknanya membatalkan wuduk keluar daripada dubur dan kubur. Membatalkan wuduk. Jadi maksud istinja basuh cing, basuh berak lah. Adapun basuh nanah, basuh darah, basuh tiap ayam jirik kaki, kata orang istinja. Nah. Nah, itu bersih daripada najis. Nah, istinja hanya basuh dengan sebab kecing, basuh dengan sebab berok. Nah. Hukumnya wajib, dan jikalau melomorlah najis akan tempat keluar. Kalau tidak melomorkan najis akan tempat keluar, maka tidak wajib istinja. Seperti tahi dia kering, dia nak berok tahi kering. Kering ya. Maknanya pegang, dia ambil ke hal, dia ketah tak lekat sikit, dia ketah. Dia panggil kering, tak lekat. Maknanya tidak melomorkan tempat terbit. Tempat terbit tu, hak khipuk tu. Faham? Kalau kita berok, biasanya tepi tu lah. Dia lekat najis. Tak, dubur tu, bulatan dubur tu. Hak tu lah yang kita wajib basuh. Bukan kita basuh tahik kita. Tak, pada basuh tahik, orang pang ni. Nah, tapi bila dia lembak, dia basuh, dia cair, bila dia keluar, tepat hak keluar tu lekat cek. Dibiga-biga tu. Hak ni orang panggil istinja. Kita basuh. Tapi kalau keluar kering-kering, maka tak lekat suatu benda pun pada tepat keluar. Tak wajib basuh. Contohnya seperti keluar angin. Keluar angin tak lekat tahi. Nah, najis tak lekat tepat tu. Dubur tu tak lekat. Sebab tu lah tak wajib basuh tu. Nah, ada yang basuh tu. Nah. Faham lagi? Tak faham? Nampak bingung. Nah, kena ngasuk mati tau. Ada makan tak? Tak tak? Jadi, basuh tu bukan sebab keluar. Basuh dengan sebab ada najis yang terlekat pada tempat keluar. Tak faham? Bukan basuh kerana keluar. Kalau keluar basuh, ketuk kena basuh. Nah, telang peti seling. Banyak orang piti, telang piti seling. Kalau ting tubik. Nak, sakit perut. Tahi dadak sikit, bersih piti seling. Nak, tak wajib basuh. Nah, keluar batu karang, kut selorang ting. Nak, ting tubik. Stokor batu karang, bersih molek-molek ada. Kering garing. Tengok di mucung pistol, tak ada benda air benda. Tak wajib basuh. Wuduk, wuduk batal. Bak batal, keluar satu daripada dua kemaluan. Faham? Nak basuh juga biar kering pun pandamung dah. Aduh. Dah nak kabur hukum. Batu kali basuh di tempat-tempat lain keluar, keluar darah kok hidung, keluar darah kok gusi, keluar darah kok siku, orang panggil istinja, orang panggil basuh najis. Neh. Perkataan istinja diambil dari perkataan najah, iaitu selamat dan terhindar daripada penyakit, atau diambil dari perkataan najwah, iaitu tanah yang tinggi, atau daripada perkataan naju, iaitu sesuatu yang terkeluar daripada dubur. Ia dinamakan istinja di sisi syarak kerana orang yang istinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya ia dilakukan di tempat yang tertutup seperti ke belakang tanah yang tinggi dan seumpamanya. Hukumnya istinja adalah wajib. Tapi wajib ini Muwasak dia panggil. Wajib yang diluaskan waktunya. Walaupun kita kecil dah berak dah, tak wajib lagi basuh. Malahkan bila kita nak buat benda yang perlu kepada basuh berak, basuh kecil, baru ketika itu wajib basuh, tak basuh dosa. Macam semayang zuhur. Bila masuk waktu semayang zuhur, pukul 1:30 katakan. Maka kita pula ada satu kewajipan datang. Tadi tak ada lagi. 1:29 tak ada wajib mari. 1:30 mari satu wajib duduk atas kok kita. Sebab tu dia panggil mukallaf kita. Orang yang diberatkan dengan kewajipan-kewajipan agama. 1:30 masuk tu zuhur. Kita tak ada uzur. Datang satu kewajipan. Apa wajib? Sembahyang zuhur. Wajib selalu. Tak. Selama belum masuk waktu asar. Faham tu? Mana nak semayang 1:30 boleh. 1:40 boleh. 1:45 boleh. 2 boleh. 2 suku boleh. 2:30 boleh. Itu mana luas. Basuh berok sekecil kita tak. Bila kita kecil tu pukul 7 pagi. Kita berok pukul 7 pagi. Kita telah semayang subuh. Kita tak mahu semayang. Dah tak mahu semayang tu. Masuk jabat. Maka basuh dah wajib dah. Tapi diberi keluasan. Nak basuh karang. Tak apa balik jabat. Dia gitu. Dah kata wajib basuh selalu sebab nak semayang. Orang pang dah, kita pun nak semayang. Pergi kecing, lepas tubik dia surat. Lepas tu masuk, masuk dalam bilik air. Lepas kecing, nak semayang ni. Nak semayang. Maka wajib basuh dalam bilik air. Tapi kalau kata tak mau basuh, tak mau semayang lagi. Pukul 8 pagi, pukul 7:30 berok. Sakit perut sangat. Masuk jabat dulu. Tak ada apa-apa. Jabat pula ekong. Dah balik. Buat tak tahu dah. Karang balik baru basuh. Tak ada masalah. Dah guna gitu. Gitu. Satu. Dah basuh selalu? Basuh selalu sunat. Boleh pahala. Orang yang segera kepada kesucian. Pahala lebih. Hukumnya adalah wajib. Belajar jadi wajib juga. Wajib. Basuh berok, basuh kecil wajib. Tapi tak persempurna basuh berok, basuh kecil. Melainkan dengan ngaji. Dengan gi dengar, dengan gi surah. Baru sempurna, maka gi surah jadi wajib. Jadi kita pula, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Benda sesuatu yang tidak sempurna satu kewajipan, melainkan dengan dia, maka dia turut pula menjadi wajib. Tidak sempurna basuh berok basuh kecing, melainkan gi belajar, gi dengar sungguh-sungguh bab-bab seperti ini, maka dengar tu jadi wajib dah pula. Sebab itulah mana-mana ada orang bila ada orang mari ngajar, dia belum lagi lepas ilmu fardu ain seperti ilmu tentang taharah ni, dia tak mau dengar, maka tidak dia, maka dia berdosa kerana meninggalkan yang wajib. Dah mesti turun dengar atas pelik tak apa, dia boleh dengar. Tidak mesti turun nak dengar. Ada orang dia nak mari tengok ramai sangat duduk atas pelik. Bagus. Alhamdulillah Tuhan tanda tu orang ni dia masuk dalam mustami'. Dia nak dengar. Supaya dia senang nak beramal. Suatu hari nanti. Jadi mudah. Sebab itulah disebut di dalam hadis-hadis. Dialahnya dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasulullah. Dalam perbahasan dan huraiannya nanti. Setengahnya hadis. Satu hari Nabi SAW. Dia lalu ikut satu perkuburan. Ada dua kubur. Nabi kata, innahuma yu'azzabani. Fala yu'azzabani min kibar. Dia ini sedang kena azab. Mayat ni. Nabi dengar ni. Dalam kubur sedang kena azab. Sahabat dah dengar. Nabi boleh dengar. Menolong, bertepik, menolong sekali. Nabi kata, kedua mayat sekarang ini kena azab ni. Kena seksa kubur ni. Tetapi keduanya kena seksa kubur bukan sebab merompak nyamuk berzina bunuh orang judi minum arak. Tak. Wa amma ahaduhuma yamshi bil ardi bin namimah. Salah seorang daripadanya dosanya mudahnya dia pergi rumah ratu pergi rumah ni dia cerita hal buruk orang. Mengadu-ngadu. Cik bukan jadi perompak. Bukan tarik kereta orang kata tuan kereta. Bukan mana berzina. Cuma pergi jalan rumah jenak. Dia laga. Dia kata apa agak minum kata mu tonggek lah apa lah. Dia kata gitu. Kata gitu. Esok pergi mu minum lah. Jenak kata mu muluk mucung. Padahal dia tak ada apa-apa, kawan bala. Eh, tukar laga. Ha, ni kena azab kubur. Wa amal akhar la yastanzihu anil bauli. Adapun seorang lagi mayat yang kena menolong sekarang ni sedang kena azab, dia tidak bersuci betul daripada kencing. Ha, waktu kencing buat lebih kurang. Bila buat lebih kurang, semayang tak sah. Kerana semayang tak sah tu lah kena azab dalam kubur. Bukan kerana suci tu. Kerana suci ni, dia saja sebagai perantaraan saja. Tujuan utama ibadat tu. Semayang tu sendiri. Nah. Sabar kena azab kubur dah. Tak belajar, tak apa. Nah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, tanazzahu 'anil bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu au kama qala. Bersucilah kamu daripada kencing. Maknanya buat betul-betul lah. Belajarlah bab taharah supaya jadi bersih. Berok kencing kamu. Maka dari kerana kebanyakan yang kena azab dalam kubur makku 'anil bauli daripada sebab kencing. Berok habis-habis. Biasanya kencing lah jarang berok. Kencing lah. Bahan di seluar, bahan apa dah bakal buka zik gitu je. Belah cakap pulak. Tak? Oh, dua teh bahan palang malam. Ceng tubik. Faham? Ha. Cakap bak bola. Tubik kencing. Nah, ngecik di seluar pun semua. Bahan di seluar dalam. Semayang jabat malah. Padahal nak pergi jabat apa salah bawa kain. Kita dengan Allah kan bawa kain. Bawa baju Melayu silap. Masuklah surah jabat. Tak ada apa tu kok. Payuh sangat. Kalau nak pergi konferen, mana nak pergi convention. Ah, siap dengan pisau cukur, siap dengan apa bawa, siap dengan tu hak kalau makhluk. Kalau dengan Allah Taala jabat dah ditinggal kain pekat. Nak lagi kerja nukang pun tak boleh bawa kain pekat, apa salah bawa jubah sebelah. Nah, nak bersih. Ha, tiba-tiba buat lebih kurang jadi dosa. Kena azab, azab kubur. Benda yang boleh dibuat istinja kita berhenti kat tu, wallahu alam. Bolehkah mufarakah tetapi imam itu tidak jahil dan tidak fasik? Tujuan nak cepat, takut lewat pergi tempat mendengar atau tempat-tempat lain. Minta keterangan tentang sejarah bola. Ada setengah ustaz kata haram, minta penjelasan. Tiga je. Ini dua. Baik, dia kata. Bolehkah dia kata nak mufarakah? Mana mufarakah nak cerah daripada imam, nak semayang, nak berhenti, nak berhenti dulu. Nak berhenti awal lah. Bukan kerana imam fasik. Bukan kerana imam jahil. Yang sebenarnya kita berhenti awal ni, tak mesti imam tu fasik. Tak. Tak mesti imam fasik, tak mesti imam tu jahil. Eh? Kadang-kadang imam tu buat benda yang salah. Tak. Imam warak sangat pergi buat benda yang salah. Kita mufarakah. Mufarakah ni maknanya kita asalnya mesti semayang berjemaah dengan niat menjadi makmum. Nak jadi mufarakah. Kemudian kita niat dalam hati, aku semayang seorang diri. Aku tidak mengikut imam. Atau aku bercerai daripada imam. Ini daripada pandangan-pandangan ulama. Hadirkan dalam hati kita mana? Bila lagu tu, imam rokok, kita tak adik rokok. Ataupun kita boleh rokok dulu pada imam. Sebab kita telah pun keluar daripada mengikut imam, walaupun duduk dalam saf dengan sebab tujuan-tujuan tertentu. Tidak ada tujuan, makruh. Nah, saja-saja ni apa rokok. Apa imam rokok? Saja lah. Kali. Dia gitu. Nah. Ha, ni dia kata nak cepat pergi ke satu tempat. Ha? Contoh dia tu, nak pergi cepat dengar atau cepat ikut pandar lah. Dia boleh kita mufarakah. Kalau kita ada nak cepat, tapi biarlah benda-benda yang penting seperti ketinggalan daripada rakan musafir. Ataupun dia naik bas, tak, dia pun semayang, berhenti tengah jalan, di romping mana-mana. Tak, semayang, ikut orang yang lewat, lewat dia orang kapun, dia ingat orang dalam bas tu. Nah, dah tengok dia bas naik. Sudah kerja, takkan nak tunggu imam, imam baca banyak. Tak, imam nak entry driver naik, start engine bas. Dia pun mesti nak cepat. Takut tinggal di bahan. Niat mufarakah, semayang dengan. Buat awal wajib saja. Faham? Ha, boleh. Niat mufarakah dulu. Dan ada ulama mengatakan boleh niat mufarakah kalau kita sakit perut lah. Sakit perut ataupun uzur. Pening kepala nak pitang apa semua. Kalau lambat sangat semayang imam boleh jadi rebah apa semua. Kita pun niat mufarakah, semayang cepat-cepat. Salam, duduk berehat. Tak, ha, ni boleh tak? Ha. Minta keterangan tentang sejarah bola. Dah uti je sejarah bola. Eh? Kena tanya ahli bola. Nak? Ada setengah kata, start kata haram. Memang pun ada orang kata haram, ada kata tak haram. Tak. Ada kata tendang pala Sayyidina Husin. Nah, macam-macam pandangan. Jadi, yang jelasnya ulama'-ulama' yang sebagaimana yang difatwakan di sebelah apa benda ni, tanah-tanah Arab, ulama'-ulama' yang muktabar dalam fatwa-fatwa mereka itu mengatakan main bola ini bukan haram. Nah, tidak haram. Ini pandangan, sebahagian pandangan. Tak haram. Yang haram itu tinggal semayang, tak mendedahkan aurat, berjudi, bertaruh dan sebagainya, itu haram. Neh, ha. Memang berlaku tendang kepala tu orang Yahudi tu. Neh, ha, tapi bukanlah bola. Neh, mungkinlah boleh kalau orang kaitkan ke bola bermula daripada situ. Tak, tapi kita main bola bukan kita niat tendang kepala sausing. Neh, ha, tidak haram pandangan. Ada yang mengatakan haram. Kan ni dia kata sejarah bola waktu tendang kepala cucu Rasulullah ni. Nah, ha, tapi kalau mengikut sejarah benarnya, bola ni lama lagi. Nampak? Kalau ikut sejarah dah, dalam satu buku ensiklopedia, menceritakan permainan bola ini pada zaman 1200 tahun di Mesir kuno. Zaman Mesir kuno. Nampak? Jadi sebelum zaman Sayyidina Karbala lagi-lagi. Sebelum zaman pembunuhan cucu Rasulullah. Nah, jadi kalau kata daripada zaman cucu Rasulullah, tak apa tepat. Nah. Masa dilukiskan gambar orang tendang bola tu pada dinding-dinding piramid yang tu 2000 tahun, 1200 tahun. Nah, mungkin. Nah, jadi main, nak main tu mainlah, tapi kerana ada ulama yang mengatakan tidak haram di dalam fatwa-fatwa mereka itu, tapi jagalah, jangan sembahyang, jangan tinggal sembahyang, jangan bertaruh dan mendedahkan aurat dan sebagainya. Baik. Apa hukum seorang suami menuduh isterinya zina? Mencuri, mencari jantan lain. Oh, sudah itu. Padahal istrinya itu ke surau. Wah, tengoklah. Isteri ke surau. Atau ke masjid untuk mencari ilmu. Yang kedua, seorang suami sentiasa menuduh istrinya jahat dan mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan. Apakah hukumnya? Suami menuduh isteri zina, dosa besar. Nampak? Dosa besar. Bila dituduh isteri berzina, dosa besar. Dan orang yang menuduh orang berzina mesti mendatangkan bi arba'ati syuhada, Tuhan kata dalam Quran, 4 orang saksi. Walaupun isteri dia dituduh berzina. Tak, dituduh berzina. Sama dia kata lepas zina atau melacur, atau dia kata anak dalam kandungan aku bukan dalam kandungan perutmu ni bukan anak aku, mana tuduh zina kau? Faham? Kena buat mari 4 orang saksi. Nak? Kalau berjalan undang-undang hudud lah. Tak boleh buat mari tu. Dia kena hukum hudud. Tuduh orang zina. Qazah lah. Tak? Berapa kotang kena, Haji Mak? 30? 30? Hei, 80. Allah, mata kain saja bahan tu. Nanti hubur cacing tu. Nah, juga jangan marah. 80 kotang, tak? 80 kotang. Fajliduhum samanina jaldah. Taklah kamu rotang mereka. Kamu ni pemimpin lah, pemerintah. Kerajaan, hei kerajaan. Siapa-siapa tuduh orang zina, tidak boleh buat mari. Tu, 4 orang saksi. Atau tuduh orang lewat, 4 orang saksi yang ada dari orang hari. Pukul mereka itu sebagai hudud 80 kali. Nampak? Kena hak qazah dia panggil. Yang tuduh zina. Kalau jahat boleh tahan kira. Umum jahat. Jahat ni. Biasa lah. Pasal curi piti aku. Boleh menasabah kata jahat. Tak? Ataupun laga adik-beradik. Tapi zina besar sangat. Tak? Dia ada hudud dia. Kalau tak berhubi kena 80 kotang ni, ada cara lagi. Pasal dia suami. Orang lain tak ada cara dah. Kena 80 kotang. Tapi oleh kerana dia tu suami, dia ada satu cara lagi. Tak, dia kena membuat li'an. Dia kena li'an. Li'an ni kena bersumpah 5 kali depan tu hakim. Bahawa tuduhan isterinya dia berzina adalah benar. Dan jikalau tidak benar, dia kena laknat Allah. Bila dia sanggup kata 5 kali lagu tu, maka barulah terlepas daripada hukum 480 qatar dan bercerai seumur hidup. Ha. Ha, ini kau selama-lama. Cina buta pun. Tak salah Cina buta. Keling buta pun tak dia. Faham tak? Ha. Pasal dia tuduh zina tak dia. Sehingga ada ulama kata dia hari kiamat takdir masuk syurga dah jadi suami isteri dah. Dia berat. Dia berat. Kan? Ni kahwin talak tiga ringan, kahwin dengan orang lain. Lepas tu mati waktu tu nikah semula. Dia tak boleh. Ha. Ha. Itu cara dia. Jadi jangan marah ke isteri walaupun isteri jahat tapi dia tak buat berzina, jangan kata berzina. Nah. Ha, jangan kata berzina. Kata jahat gitu jangan kata berzina. Kalau jahat sungguh. Nah, nano gitu gini zina berat sangat ni, dia ada tuduhan-tuduhan yang ada dalam hudud, ada tak ada masuk dalam hudud. Takzir saja. Nah. Mencari jantan lain dituduh isteri dia. Jadi biarlah tu tuduhan-tuduhan kita ni, kita nak tuduh korang pada perkara-perkara, biarlah perkara itu betul kerana kita bertanggungjawab daripada ucapan-ucapan kita. Tak? Siti Aisyah dituduh zina. Jadi tuduh-tuduh orang ni perangai Yahudi. Dia yang cocok orang Arab. Jahiliah. Hak-hak Mekah ni kita bawa cerita. Siti Aisyah berzina. Nah. Ha, tukang cocok Yahudi. Jadi fitnah ni, hebat ni Yahudi. Dia pandai buat fitnah. Nah. Ha. Allah Taala sebut dalam Quran walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maftasabu faqad ihtamalu butana wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti akan orang-orang yang beriman. Tak. Menyakiti ni masuk dalam menuduh benda-benda yang berat seperti ni. Tak. Tuduh korang tanpa bukti. Maka dia telah mengerjakan satu perkara keji, dosa. Nampak? Di sisi Allah Taala dia adalah telah melakukan satu kekejian. Dan dosa yang sangat terang. Kita masuk dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Balasannya neraka jahanam. Katakan dia dalam dunia ni, nah, dia terlepas. Tak ada undang-undang hudud pun, tak ada apa. Dia tuduh je orang. Dia tak terlepas di akhirat. Kan hak dituduh tu walaupun isteri dia orang beriman tak. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatabu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Nah. Orang-orang yang melakukan fitnah, melempar fitnah kepada orang beriman, laki-laki atau perempuan, nah, maka sabit bagi mereka ini, iaitulah api neraka jahanam, mereka terbakar di dalamnya nanti. Nah, padahal istrinya pergi surau atau masjid, ini masalah. Kerana nak marahnya sangat, tak, dia tuduh bukan-bukan. Kerana sakit hati, kerana deki, tubik benda-benda yang tidak benar. Nah, seorang suami sentiasa menuduh istrinya jahat dan mengeluarkan bahasa yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan bahasa yang kesat lah. Dia sebab itulah isteri ni, dia kadang-kadang sebab isteri. Kadang-kadang memang suami tu mulut jahat. Sikit je keluar hak jahat dah. Tapi ada isteri yang jenis dia ni kalau kita tegur, kita larang, suami larang, tak ada apa. Kata jadi lah, macam kata lagi. Dia gitu. Suami kata jadilah, penipala ni balik kerja ni, penipala ni mula duduk berengek benda, jadilah. Mana kalau gitu pun dapur naik duduk mai buah dah. Ni dia tunggu lagi. Nah, ni jenis perangai apa? Bodoh. Nah. Bukan hal sini ingat lain. Dia teruk lagi. Ha, tu biar natang ni tak reti masa. Ha, lebih. Betul tak? Kedap tu. Ha? Ada kat berlaku gitu. Nah. Ha. Itu kau lagi. Ha, setan kata lawang meh. Ha, mu ada mulut kau. Ngap. Dak lagi. Nampak? Ni buat kerah muka. Mata lembu nak makan meh. Faham? Ha. Tak ada apa. Tunggu lagi atau bik eh. Tak bahasa dak reti bahasa mu ni. Bukan bodoh kan aku peni pada panggang apa yang dia wayah. Batok berekor lah macam-macam lah. Kalau orang terganung lah. Kalau luar macam luar lah. Nampak stupid lah. Nah. Ha. Jadi kadang-kadang sebab dia. Sebab suami ni jenis manah. Sebab tu dia tak bela anak. Nak. Orang puan ni jenis lembut. Dan keras. Ha, lembut tapi keras. Nah, kalau dia tengok orang puan lembut. Tapi keras. Lembut dia kalau jalan. Lakon-lakon jatuh. Lakon berbau. Nah, ada orang macam tu. Jalan lah. Mak tubik pintu kereta tu. Regeh-regeh. Macam umur 200 tahun. No tu bit itu kereta. Akak barang lambat itu. Tapi kerah. Jangan dia kata hak tu. Ha, kalau kita mungkin. Muka ni pula tawah di mulut. mutung rumah tangga anak usang. Kan? Kadang-kadang sebab ada juga suami. Ya, jenis dia lah. Salah sikit pun mati hamba. Kadang-kadang sebab perempuan tidak pandang. Kita ada suami dia ni, kalau tegak lagi, memang tubik abu hudu. Kalau dia lari, tak tubik lah. Jadi kita faham suami kita, bila kita faham suami kita. Nah, jadi kita jaga dia. Jangan bersapa larat. Dia dosa, kita dosa. Sama-sama boleh dosa. Tapi setengah tu suami doktor. Dah lewat kira. Permulaan tu wih lalu dah. Maki hamu carut dah. Jadi, kena nasihat. Kita yang nasihat, kau dia marah. Orang-orang yang disegang. Anak beranak dia pun semua. Dia tahu, kau dia marah pula. Sabar lah nak buat apa ni. Sabar pun tak sabar dah ustaz. Tak kenang dah. Tak kenang, tak pasang. Bersang. Melambuk lagi orang jatah. 2-3 lori jadi. Mana tak ada masalah. Dah mudah kenal sangat. Suruh sabar tak mau sabar. Tak kenal tak sesuai dah. Tak serasi dah apa semua. Boleh pasal. Seorang perempuan. Dia tak serasi dalam seorang suami dia. Dia pun jumpa Rasulullah. Dia nak minta putus. Nabi kata. Mu nak upah lah dia. Dia pun beri kebun. Tebu talak. Suami dia tu. Dia bukan kata jahat sangat. Cuma tak kenal. Tak seronok duduk sama. Maka boleh dengan tebu talak. Maka mungkin jodoh yang akan datang ini lebih barakah, lebih baik daripada dia ada. Dan dia pula suami mungkin akan berkahwin dengan isteri yang akan sesuai dengan dia juga. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan tak ada ni bawa minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum.